الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمكم الله جميعا، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita semuanya untuk bisa hadir pada ta'lim pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan setiap kita mendapatkan pahala yang melimpah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan dicatat sebagai amal saleh yang akan menjadikan berat timbangan amal kita nanti di yaumul qiyamah. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an, kita akan lanjutkan dalam membacakan kitab Lamudduril Manthur minal qawlil ma'thur fil itiqadi wa sunnah, sampai pada bab-bab berikutnya. Kita langsung masuk ke bab yang ke 23. Bab yang ke 23 ini judulnya adalah ittiba'u athari salafi wa adamul ibtida', mengikuti athar jejak para salaf dan tidak mengada-ada bid'ah dalam urusan agama. Judul babnya adalah ittiba'u athari salaf wa adamul ibtida'. Isi dari bab ini tidaklah jauh berbeda dengan awal bab dalam kitab ini. Awal bab dalam kitab ini berjudul tentang luzumul kitab wa sunnah wa ittiba'u athari salaf wa adamul ibtida'. Judul pada bab pertama dalam kitab ini adalah kewajiban berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengikuti jejaknya para salaf dan tidak diperbolehkan membuat bid'ah. Bab ini sudah kita lewati dalam ta'lim-ta'lim kita yang telah lalu, namun diulangi kembali oleh penulis. Kenapa? Karena pentingnya bab ini, dan akan disebutkan oleh beliau ucapan para ulama yang belum disebut di awal kitab ini. Kita masuk. Di antara yang disebutkan oleh penulis kitab Lamudduril Manthur, beliau mengatakan kewajiban mengikuti athar salaf. Di antara ulama yang menyebutkannya adalah Imam Auza'i. Al-Imam Auza'i rahimahullahu ta'ala beliau menyatakan alaikum bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Disebutkan wajib bagi kalian mengikuti jejaknya para salaf, walaupun manusia menolakmu dan hati-hatilah kalian mengikuti pendapat-pendapat manusia, walaupun dihiasi dengan kata-kata yang indah. Ini ucapan dari Imam Al-Auza'i. Kalau sudah ditulis, perhatikan ke sini kaum muslimin. Penyampai ilmu yang disilakan dengan guru, tokoh, dai, ustadz, ulama, penceramah, mereka menyampaikan, diantaranya ada yang menyampaikan al-haq, namun ada juga yang menyampaikan al-batil. Ada du'at ila abwabil jannah, dan ada juga du'at ila abwabin niran. Ada da'i-da'i yang menyuruh kepada al-jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga da'i-da'i yang menyuruh kepada neraka. Yani mengajak manusia dengan dakwahnya untuk masuk ke dalam neraka. Di sini yang perlu kita perhatikan, dai tersebut siapapun orangnya, kalau dia membawakan athar para salaf dan dia mencukupkan dengan jejaknya para salaf murni seperti itu, menyampaikan hujjahnya Al-Quran, Al-Hadith dengan pemahaman para sahabat Nabi, kalau itu berkaitan dengan masalah kekinian, dia pun nukilkan ucapan para ulama yang terpercaya di atas sunnah, sehingga dia komit memegangi manhaj ini dengan kuat, maka kata beliau, wajib bagi kalian mengikuti seruan yang seperti itu. Namun kalau ada seorang da'i yang menyeru kepada sebuah pemahaman yang menyimpang dari pemahaman para salaf, jejaknya para salaf, hati-hati kamu darinya. Walaupun retorikanya indah dan bagus, walaupun dihiasi dengan kata-kata yang memukau, urian kata yang mempesona, yang menghanyutkan, mungkin kadangkala dihiasi dengan tangisan-tangisan, dihiasi dengan dalil-dalil, ternyata dia tidak mengikuti jejaknya para salaf. Kalau dia berbicara kekinian, masalah kontemporer kekinian, ternyata dia tidaklah mengikuti para ulama ahlu sunnah, maka hati-hati engkau dari dai yang seperti itu. Kata beliau sekali lagi, wajib bagi kalian mengikuti jejaknya para salaf. Ikuti itu. Walaupun mungkin orang tidak suka denganmu. Dan hati-hati kalian dari seruan-seruan yang berdasarkan dengan ra'yu, walaupun dihiasi dengan kata-kata yang indah. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, iyyakum wa ashabar ra'yi fa innahum a'da'us sunnah. أعيدهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا برأيهم فضلوا وأضلوا. عمر بن الخطاب menyebutkan, hati-hati kalian dari orang-orang yang beragama dengan akal. dengan pendapat dia tanpa menyandarkan kepada ulama ahlu sunnah dengan ro'yunya. Hati-hati kalian terhadap orang yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka itu adalah musuh-musuh sunnah. Mereka terasa berat untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi, sehingga ketika mereka berbicara tanpa ilmu, berbicara dengan akalnya, mereka sesat dan menyesatkan. Di sini terdapat beberapa ucapan yang lainnya. Kami bacakan ucapan beliau Muhammad ibni Sirin dan juga ucapannya Sufyan ats-Tsauri. Beliau mengatakan, innamad dinu al-athar. Sesungguhnya tak lain yang namanya agama, sesungguhnya tak lain agama itu adalah al-athar, kata beliau. Sesungguhnya tak lain agama itu adalah jejaknya para as-salaf. Itulah agama. Kalau tidak ada jejaknya dari kalangan para salaf, maka itu bukan agama. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan kepada muridnya Abu Malik Al-Maimuni, la tatakallam fi mas'alatin laysa laka fi imam. Jangan kamu berbicara tentang agama, sebuah permasalahan yang kamu tidak memiliki contoh dari para salaf. Karena agama Islam itu adalah syariat yang ditinggalkan oleh Nabi dengan para sahabatnya. Itu agama. Kalau kamu tidak mengikuti itu, berarti kamu tidak mengikuti agama. Bisa dipahami kaum muslimin? Berarti sebuah tuntutan ketika seorang hendak beragama harus belajar ilmu yang diwariskan oleh Rasul dan para sahabatnya. Innamad dina al-athar. Sesungguhnya tak lain agama itu adalah jejaknya Rasulullah dengan para sahabatnya. Kemudian Muhammad ibn Sirin beliau mengatakan, kanu yakulun. Mereka, para ulama, mengatakan, idza kana ar-rajul 'ala al-athar fa huwa 'ala at-tariq. Apabila ada seorang beragama di atas athar, maka berarti dia di atas jalan yang benar. Seorang beragama dengan menyebutkan kalamnya para sahabat dalam perkara akidah, ibadah dan yang lainnya, dan dia tidak membutuhkan kepada yang lain, maka dia di atas jalan yang benar. Qala Syadah ibn Yahya, berkata Imam Syadah ibn Yahya rahimahullahu ta'ala, laisa tariq aqsadu ila al-jannah min tariqi man salaka al-athar. Tidak ada satu pun jalan yang mengantarkan manusia ke dalam surga kecuali jalannya al-athar, jejak yang telah ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya. Tidak ada jalan yang membawa manusia ke dalam al-jannah melainkan jalannya mereka. Sehingga kalau ada orang kau tidak mau dengan jejak para salaf, tidak mau mengikuti ulama zaman dulu, maka orang ini jalannya tidak menuju ke al-jannah, tetapi jalannya terbelak-belok, terseok-seok dengan kebatilan-kebatilan yang ada pada dia. Kemudian di antara ucapan yang lainnya, Al-Hasan bin Ali ibn Khalf rahimahullahu taala, beliau mengatakan, Allah Allah fi nafsik, Allah Allah fi nafsik, artinya apa? Allah Allah, yakni hendaknya engkau mengikuti Allah, hendaknya engkau mentaati Allah, jadikanlah itu dalam jiwamu. Fi nafsik, jadikanlah ketaatanmu kepada Allah dalam jiwamu. Ini bukan hanya di lisan. Kalau di lisan itu taat, ya taat. Tapi ketika disuruh mengerjakan sebuah perintah, tidak mau. Ini berarti ketaatannya cuma di apa? Di lisan. Allah Allah fi nafsik. Taatlah engkau kepada Allah. Tunduklah kamu kepada Allah. Terapkan itu dalam jiwamu. Wa alayka bil athar wa ashabi athar wa taklid. Wajib bagi kalian mengikuti jejaknya para ulama terdahulu. Dan wajib bagi kalian mengikuti ulama yang mengikuti athar. Kemudian beliau mengatakan, wa taklid. Dan hendaknya kamu taklid. Perhatikan bahasa taklid. Yang dimaukan taklid dalam ucapan beliau adalah, fa innad dina innama huwa taklid. Sesungguhnya tak lain yang namanya agama ini adalah taklid. Yakni, apa itu taklid yang dimaukan oleh beliau? Beliau mengatakan, yakni yang aku maksudkan dengan taklid, lin nabiyyu ashabihi. Engkau mengikut sajalah kepada Nabi dan para sahabatnya. Jangan yang lain. Wa man qablana lam yad'una fi labsin. Kata beliau, Rasul dan para sahabat itu tidak meninggalkan satu urusan agama pun kecuali telah diterangkan. Maka bagi kita, urusan kita sudah, kita taklid sama mereka, taklid sama Nabi dan para sahabat. Artinya, apapun yang diucapkan oleh Nabi dan disampaikan oleh para sahabat kepada kita, yaitu agamaku. Ini yang dimaksudkan taklid. Tetapi secara makna yang dimaukan adalah ittiba' di atas ilmu, mengikuti di atas apa? Ilmu. Faqalliduhum wastarih wa la tujawiz al-athar wa ahli al-athar. Oleh karena itu, taklidlah kamu kepada mereka, taklidlah kalian kepada Nabi dan para sahabat. Dengan kata lain, ittiba'lah kalian kepada para sahabat, Rasulullah dengan para sahabatnya. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan al-athar, meninggalkan jejaknya mereka. Jangan. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, kita langsung masuk ke bab yang berikutnya, karena kitab ini tebal. Bab yang berikutnya adalah tentang asbabu dhihabiddin, sebab-sebab hilangnya agama. Ini juga mungkin sudah pernah kami sampaikan, namun kita ulas kembali singkat. Sebab-sebab hilangnya agama, ini pembahasan dari dua sisi. Sisi pertama, hilangnya agama di sebuah negeri, atau hilangnya agama pada diri person kita. Lo agama apa bisa hilang? Bisa Bapak. Bisa. Seorang dulu, Masya Allah, dia mungkin terdepan dalam ta'limnya, dalam dakwahnya. Mungkin dia pernah mengurusi kajian. Mungkin. Terlihat kokoh di saat itu. Ternyata sekarang ini, dia tinggalkan majlis ta'lim. Dia tinggalkan sunnah Nabi. Dia tinggalkan al-athar. tidak pernah berpikir tentang ilmu, apalagi ittiba'us sunnah. Dia sekarang ini tinggal kenangan lama. Sudah tidak ada lagi bekas-bekas sunnah pada dirinya. Maka orang ini berarti apa? Telah hilang agama dari dirinya. Luntur, luntur, luntur, luntur. Tinggal masih alhamdulillah tasi muslim. Alhamdulillah tasi apa? Muslim. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kebablasan, sampai hilangnya pun, Islamnya pun hilang. Ini bisa terjadi pada diri kita masing-masing. Maka pembahasan dalam bab yang ke-24 adalah asbabu dhihabiddin. Asbabu, sebab-sebab hilangnya agama. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-41, alam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Apakah mereka manusia tidak melihat anna, bahwa kami na'til arda nanqusuha, kami mengurangi bumi ini, min atrafiha, dari ujung-ujung bumi ini. Yakni Allah memberitahukan kepada kita dalam surat Ar-Ra'd ini ayat yang ke-41, Allah mengurangi bumi ini dari ujung-ujung bumi ini. Maksudnya bagaimana? Apakah buminya mengecil? Tidak, bukan itu yang dimaukan. Kita lihat tafsir ayat ini. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsiri hadhihi al-aya fi riwayatin wa mithluhu qalahu Mujahid. Berkata Ibn Abbas dalam menafsirkan ayat ini di salah satu riwayat yang disandarkan kepada Ibn Abbas, juga Imam Mujahid menafsirkan ayat ini. Yang dimaksudkan dengan Allah mengurangi bumi ini adalah dhihabu ulama'iha, dengan hilangnya para ulama'nya. Wa fuqaha'iha, hilangnya fuqaha'nya. Wa khiyaru ahliha, dan hilangnya orang-orang yang baik dari muka bumi ini. Ini makna dari ayat na'til arda nankusuha min atrafiha, kami mengurangi bumi ini dari ujung-ujungnya. Artinya Allah matikan para ulama'nya. Ulama'nya meninggal, hilanglah ilmu. Dan matinya orang-orang yang saleh, hilangnya bumi ini, bobotnya hilang. Yang ada manusia-manusia yang jahil, yang rusak. Yang dulu bumi terliputi orang yang baik, hilang, hilang, hilang, hilang, meninggal, meninggal, meninggal, meninggal, berkurang kebaikannya, berkurang kebaikannya. Jadilah bumi ini tempat tinggal ahlul maksiat. Ini maksud arti apa? Bumi ini dikurangi oleh Allah. Bukan buminya mengecil, ya, tetapi hilangnya para ulama'nya. Yang berikutnya disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini sepertinya sudah dibaca, ya. Sudah dibaca belum, Bang Ubed? Sudah dibaca belum pembahasan ini? Yang nyampaikan lupa, yang dengarkan lebih lagi. Biasanya yang hafal HP, Pak. Ya. itu kekuatannya apalannya lama pak. Asal HP-nya nggak hilang, masih hafal dia. Ya. Tetapi kita sebulan saja sudah lupa ya. Masya Allah, emang otak kita diganti HP saja pak. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tantaqisu ural Islam urwatan urwatan, sungguh Islam akan berkurang sehelai demi helai. Kalau itu dikatakan kain, sehelai demi sehelai. Kalau itu dikatakan tambang, setali seutas demi seutas. Islam akan berkurang, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Fakullaman qadat urwah, setiap hilang satu bagian, akan disusul bagian yang lainnya. Hilang, hilang, hilang. Terus seperti itu. Tashabbata an-nasu billati taliha, fawaluhunna al-hukmu atau al-hikamu, wa akhiruhunna salat. Kata Nabi akan hilang hukum-hukum dalam Islam. Hilang, hilang, hilang, hilang. Sampai tersisa terakhir masalah salat. Ini yang terakhir kali akan hilang. Permasalahan tentang apa? Salat. Dan zaman sekarang ini salat pun mulai apa? Hilang. Sudah banyak orang yang meninggalkan salat. Sudah banyak orang yang merasa tenang dengan meninggalkan salat. Dan bahkan sudah biasa melihat orang yang tidak sholat. Biasa mboten, Pak? Biasa. Jumatan kalau di pasar, enggak tahu kalau pasar sini, ya pasarlah. Atau di jalan banyak laki-laki yang tidak sholat Jumat. Biasa. Rika harus sholat? Iya, oh biasa. Satu rumah tidak sholat, biasa. Hilang itu. Hanya beberapa umat Islam saja yang memperhatikan masalah sholat, apalagi sholat berjamaahnya. Ini dia, masjid banyak namun kosong. Maka kaum muslimin rahimakumullah jami'an, ini nas yang sahih memberitahukan kepada kita bahwa agama Islam akan sedikit demi sedikit hilang, hilang, hilang. Hilangnya itu seiring dengan hilangnya ilmunya. Ilmu tentang tauhid. Walhamdulillah Allah berikan kepada kita ilmu pengetahuan tentang tauhid. Alhamdulillah. Jadi kita tahu apa itu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Alhamdulillah. Ilmu ini jarang orang tahu. Dan yang mengajarkannya pun jarang orang bisa memahamkan umat kepada tauhid-tauhid ini. Berbicara tauhid rububiyah apa saja? Uluhiyah bagaimana menerangkannya? Asma sifat bagaimana? Ini nikmat betul. Ilmu ini sirna di tengah masyarakat kita. Berapa persen di masyarakat kita sekecamatan yang tahu tentang tauhid al-asma wa sifat? Yang hadir di sini sudah tahu tauhid al-asma wa sifat? Sudah ya? Coba tes. Tanyai satu persatu. Ya. Walhamdulillah antum tawadhu. Sehingga kami sangat berhusnudzon bisa semua menjawab. Cuman tidak ada yang ngacung saja. Nah. Ilmu ini hilang. Akhirnya orang jatuh pada kesyirikan lumrah. Orang jatuh pada kesyirikan di tahun sekarang ini lumrah. Lumrah modern? Lumrah. Hal yang nampak di pandangan kita, kalau pada bulan suro tidak ada yang mau hajatan lumrah mboten? Ya lumrah, nah wong Jawa bulan suro kon hajatan. Ya rawani lumrah. Itu syirik, Pak. Ning lumrah. Ini dia. Ziarah kubur dengan pengertian istighosah di sana dan berdoa di sana bukan hanya sekedar lumrah, bahkan dijadikan sebagai amalan ibadah. Ini akibat hilang. Sunnah hilang. Yang muncul sekarang apa? Bid'ah. Hilang. Sampai yang terakhir kata Nabi, masalah sholat. Karena itu marilah kita perhatikan masalah sholat di tengah-tengah umat yang sudah tidak mengabaikan masalah sholat. Kasihan mereka muslimin, gak mikiri sholat. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita kesadaran sholat dan kesadaran berjamaah di masjid. Jangan dilanggar. Maksud jangan dilanggar, yakni bukan dilanggar di musola, bukan, boleh di musola, Pak. Dilanggar-langgar. Langgar ngerti, Pak? Ya. Langgar bahasa lainnya musola. Artinya jangan sampai ditinggalkan sholat berjamaah. Jangan. Jangan Anda coba-coba ninggalkan. Kalau ninggalkan sholat berjamaah, sekali dua kali, mungkin masih terasa di hati, aduh, aku ora jamaah. Masih ada rasa risih, masih ada terasa saya dosa, masih getun. Ngerti getun? Masih. Tetapi kalau sudah 3 kali, 4 kali, udah biasa. Enjoy saja. Adzan, men. Mung masjid yo. Lah, wis tau iki. Ada saja. Risihnya hilang. Getunnya hilang. Akhirnya terbiasa tidak berjamaah. Nanti kalau sudah terbiasa ninggalkan sholat. Sekali risih. Belum sholat. 2-3 kali terbiasa. Wis ora sholat maning. Ini. Inilah Islam. Hilang di masyarakat luas. Dan juga bisa hilang pada diri kita. Ya, jaga. Jangan dihilangkan nikmat ini. Beberapa orang tidak menjaga. Yang tadinya dia konsekuen dengan sunnah. Celananya setengah betis. Masya Allah. Tapi entah kenapa kok mudun maning, kelep. Ketutup mata kakinya. Innalillahi wa najun. Kenapa? Hilang sunnah sedikit, hilang. Bisa terjadi itu apa? Bisa. Yang tadinya jenggotnya masya Allah lebat, mulai dirapikan, hilang, plonos. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanita yang tadinya bercadar, mulai berkurang, dibuka cadarnya. Tadinya matanya tinggal sedikit, tambah besar, hidungnya muncul. Akhirnya, masa guru irung etok, ising sinalah. Buka sekalian. Hilang, belas. Hati-hati, agama itu bisa hilang. Bukan hanya harta. Kalau kita punya uang, dipegang erat-erat. Jangan sampai hilang. Islam pun bisa hilang dari tubuh kita. Sunnah pun bisa hilang dari tubuh kita. Awalnya suaminya tok yang mulai liwung, kurang semangat, akhirnya ninggalkan ini, ninggalkan itu. Yang namanya suami punya hak merentah. Istrinya yang isi koma dimarahi. wis ora usah ngaji maning kayaku. Walar tes ngaji bae ngising sina temen sih. Wah malah ngising sina pak. Sebab dia sudah malu kalau ngaji. Hilang. Satu keluarga akhirnya tidak ada yang taklim lagi. Hilang. Zihabuddin. Urwatan-urwatan. Hilangnya agama itu sedikit demi sedikit. Jangan dianggap oleh antum. Oh enggak mungkin hilang. Jangan. Tidak hilang secara spontan. Hilang. Tidak. Tapi lambat laun, lambat laun, lambat laun. Perhatikan yang seperti ini. Berbahaya jikalau kita tidak waspada. Kemudian beliau mengatakan qala Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sering kita mendengarkannya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin yaqbidul ula biqabdil ulama. Ya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menghilangkan ilmu agama, tidaklah menghilangkan agama itu dengan spontan. Tidak langsung hilang spontan, tidak. Tetapi hilangnya ilmu agama dengan Allah wafatkan para ulama'nya. Berarti yang wafat ulama, hilang ilmunya. Hilang ilmunya. Dengan hilangnya ulama, hilangnya ilmu, maka di saat itu kata Rasul, hatta idza lam yabqa alimun, sehingga ketika sudah tidak lagi tersisa orang yang alim, ittakhadhan nas ru'usan juhalan, manusia pun mengangkat orang-orang yang jahil sebagai tokoh. Fasu'ilu fafta bi ghairi ilmin, maka mereka ditanya, akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa dallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ini berbicara hilangnya ilmu pada sebuah negeri atau wilayah dengan matinya ulama, dengan hilangnya orang yang membawa ilmu. Perhatikan, kita sendiri merasa kalau seorang dai yang bisa mengajarkan ilmu itu tidak datang, ini hati sudah mulai, oh gak datang. Kenapa? Sakit. Bulan depan atau minggu depan gak ada lagi, hilang ilmunya. Terus kenapa? Dainya lagi safar. Waduh, mulai gersang-gersang, kosong-kosong. Terus kemana? Dainya pindah wilayah. Waduh, gak ada taklim lagi ini berarti. Kosong-kosong, akhirnya terasa di situ. Hilangnya ilmu dengan hilangnya pembawa ilmu. Ya kalau orang beragama tidak dengan ilmu, akhirnya akan pudar, akan loyo, dan akan hilang. Ya. Maka di sini menunjukkan pentingnya keberadaan alim di tengah-tengah masyarakat. Qala al-Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu an, awwalu ma tafqidun min dinikum al-khushu' wa fi riwayatin al-amanah. Ibn Mas'ud mengatakan yang pertama kali hilang dari kalian adalah permasalahan al-khushu', khusyuk dalam salat, atau dalam riwayat yang lainnya disebutkan al-amanah. Amanah ini yang pertama kali akan hilang. Wa akhiru ma tafkudu ma tafkiduna min dinikum salah, dan yang terakhir kali yang akan hilang dari kalian adalah permasalahan salat. Wala tankidu wala tanqidu ural Islam urwatan urwatan. Sungguh akan hilang Islam ini satu helai demi helai. Walaysa liyan nisa wa hunna huyad, dan akan datang masa perempuan dalam keadaan haid dia melaksanakan solat. Akan datang masa itu. Kita tahu yang namanya wanita kalau sedang haid hukumnya apa? Haram untuk melakukan solat. Walhamdulillah kita tahu ini. Tetapi akan datang masanya nanti, kata beliau, ilmu tentang hal ini hilang. Umat Islam tidak tahu lagi kalau seorang yang sedang haid hukumnya haram salat dan puasa. Hilang ilmunya. Apa mungkin terjadi, Bapak? Mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Sekarang ini SMP dan SMA di negeri kita pendidikan agamanya sangat kurang. Akhirnya mereka para wanita tidak lagi mengerti hukum-hukum yang berkaitan dengan kewanitaannya. Di masa haid bagaimana, apa tanda haid, awalnya, pertengahannya, akhirannya, apa yang halal dan apa yang haram. Ini sudah mulai sirna. Jarang sekali dibahas oleh mereka di tingkat SMP dan di tingkat SMA. Padahal di umur-umur sebegitu mereka sudah mengalami apa? Haid. Akhirnya wanita tetap sholat dalam keadaan haid. Akibat apa? Tidak pernah diajarkan ilmu tentang hal ini. Ini menunjukkan hilangnya ilmu pembahasan tentang haramnya wanita sedang haid melakukan sholat. Hilang. Bu gurunya saja gak pernah nerangkan. Karena memang bu gurunya juga gak tahu. Bisa terjadi. Sekarang para wanita yang tidak mengenyam pendidikan agama tumbuh menjadi tua, punya anak, generasi berikutnya tidak terdidik, lebih lagi tidak terdidik. Apalagi orang tuanya yang memang tidak pernah mengerjakan sholat. Gak kepikiran hukum haid wajib sholat atau tidak. Haid atau tidak haid juga gak sholat. Ngapain mikirin haid gak boleh sholat? Memang gak sholat. Lah keturunannya mikirin hukum seperti ini dari mana? La hawla wala quwwata illa billah. Coba cek wanita yang jalan-jalan itu yang tidak ngerti agama, pakai pakaian yang norak. Ngerti gak kamu hukum haid? Dipikir haid itu adalah apa? Virus HIV mungkin. Aid. Ya. Bukan aid, haid. Aid katanya. Sudah tidak tahu lagi umat dengan ilmu yang satu ini. Maka Ibn Mas'ud mengatakan akan datang satu masa wanitanya haid tapi tetap melakukan sholat. Saking jahilnya dia. Kemudian kata beliau, wala taslukanna tariqa man kana qablakum hadwal kudzati bil kudzah wa hadwal na'li bin na'l. Sungguh kata beliau, kalian akan mengikuti jejaknya umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal sampai kalian pun meninggalkan agama ini. Perhatikan kaum muslimin, kenapa Ibn Mas'ud menyampaikan ini dalam teks membicarakan hilangnya Islam. Kita tahu di dalam agamanya kaum Nasoro itu di akhir-akhirnya hilang Nasoronya. Yakni agamanya Isa Ibn Maryam yang kami maksudkan. Ketika Nabi Isa masih ada, diajarkan Injil oleh beliau, masih banyak orang yang tahu tentang kebenaran di zaman itu. Tetapi sepeninggal Nabi Isa, mulai ilmunya beliau pudar, terlupakan, terlupakan, terlupakan, dan munculnya bid'ah di kaum Nasoro, dimasukkan yang tidak, yang bukan bagian dari agama Nasoro, dimasukkan. Akhirnya Injil pun mengalami perubahan, sampai pada tingkatan agamanya Nabi Isa hilang total, yang ada Nasoro bikinan manusia. Injilnya palsu, ibadahnya palsu, i'tikadnya palsu. Agamanya Nabi Isa hilang. Yang ada tinggal apa? Bid'ah, bid'ah yang ada pada agama Nabi Isa. Ya, ini maksudnya bid'ah, bid'ah yang dimasukkan ke dalam agamanya beliau. Bahkan Syekh Saleh Fauzan menyebutkan dalam mukaddimah beliau kepada kitab Mathal Jahiliyah, kufriyat wa syirkiyat, kekufuran-kekufuran dan kesyirikan-kesyirikan dimasukkan ke dalam agama Nabi Isa. Semisal keyakinan Trinitas, Tuhan terbikin dari tiga unsur, yang disebut dalam bahasa Arab Thalithu Thalatha, tiga tapi satu, biasa disebut three in one. Tuhannya kayak sampo, three in one. Ya. Ini bukan keyakinannya Nabi Isa, tetapi dimasukkan ke dalam agama Nasoro sampai hari ini. Yang ada pada agama Nasoro Trinitas, tauhidnya hilang. Paham ini sejarah apa, Pak? Ya. Nah, dalam umat Islam akan terjadi yang seperti itu. Nabi mengatakan, "Latattabi'anna sunana man kana qablakum hadzal kudzati bil kudzah." Sungguh-sungguh di antara kalian wahai umatku akan ada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Satu jengkal demi jengkal. Ketika ditanya siapakah itu, qala al-yahud wa nasara. Mereka adalah siapa? Yahudi dan Nasara. Artinya, wahai ikhwan, perhatikan, yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah akan ada datang nanti sebuah masa Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hilang. Tetapi kami ingatkan, bukan hilang total, secara total dari muka bumi ini, tidak. Karena ada jaminan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan jaminan ini tidak ada dalam agama Nasoro atau agama sebelumnya. Tetapi Nabi kita sudah mengenaskan akan ada di tengah-tengah umat Islam yang mengikuti jejaknya mereka, yakni akan ada di kalangan kaum muslimin yang jumlahnya banyak ini, mereka meninggalkan sunnah Nabi, mereka ganti dengan bid'ah. Dan nanti umat akan mengetahui Islam itu bid'ah, itu bukan lagi sunnah. Umat Islam kalau ditanya, Islam itu nopo pak? Islam itu sing kenduren kae lah. Berkat. Brek langsung diangkat. Niku. La haula wala quwata illa billah. Sudah terjadi yang seperti ini kaum muslimin. Sunnah Nabi hilang, hilang, hilang, sampai masyarakat luas tidak tahu lagi sunnah Nabi seperti apa. Yang mereka ketahui Islam kejawen. Ini yang mereka ketahui Islam dengan model bid'ahnya. Ini dia yang mereka ketahui adalah bid'ah, tidak yang nyunnah. Terjadi atau belum yang seperti ini, Bapak? Terjadi. Dan nanti pada ujungnya akan banyak keyakinan syirik yang itu bertolak belakang dengan Islam, namun dimasukkan ke dalam Islam. sampai-sampai manusia tidak tahu lagi tauhid. Yang mereka tahu adalah kesyirikan, tetapi dilabeli dengan islami. Kalau dulu trinitas itu bukan akidah Nabi Isa, tetapi zaman sekarang ini kalau disebut agama Nasara, trinitas itu. Nanti akan datang satu masa umat tidak tahu lagi tauhid, yang mereka tahu adalah mendatangi kuburan-kuburan keramat, berdoa di sana, beritikaf di sana, itu bagian dari ibadah, itu bagian dari amal saleh, itu bagian dari agama yang harus dijaga, dirawat. Kalau ada yang mengusik-ngusik, harus disikat orangnya. Bukan syiriknya yang disikat, orang yang mengingatkan dengan syirik itu yang harus disikat sama mereka. Terjadi tidak, Bapak? Terjadi. Terbaliknya umat, yang sunnah ditinggalkan, yang bid'ah dikerjakan, yang tauhid dilupakan, yang syirik dihidup-hidupkan. Sampai nanti pada ujungnya anak cucu mereka, jangan anak cucu kita, Pak, anak cucu kita harus tahu tauhid. Anak cucu mereka akan tahu Islam itu adalah syiriknya. Na'udzubillahi min dzalik. Termasuk bagian dari agama Islam adalah ziarah kubur wali sanga, berdoa di sana dan lain sebagainya. Akan datang pelajaran itu di kurikulum buku-buku mereka nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana pelajaran Allah ada di mana-mana sudah masuk pada kurikulum, padahal itu sesat. Orang sudah tidak tahu lagi Allah beristiwa di atas arsy, sudah hilang ilmu ini, diganti dengan yang bid'ah. Begitu seterusnya. Orang tidak tahu lagi Asmaul Husna 99, yang kaum muslimin tahu Asmaul Husna cuma berapa? 20. Masuk kurikulum Asmaul Husna 20 saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan hilang Islam ini sehelai demi helai, sebenang demi benang, yang pada ujungnya umat menjadi tidak tahu. Nah, kita walhamdulillah wa kaum muslimin rahimakumullah jami'an, Allah berikan hidayah supaya talabul ilmi. Allah berikan kepada kita kesadaran berislam itu dengan ilmu. Yang mudah-mudahan kita bisa menjalankan Islam dengan sebenar-benarnya. Benar-benar ini pilihan wa kaum muslimin. Orang tua kita, bapak ibu kita, mbah kita, orang yang tidak tahu tentang hukum-hukum Islam. Tetapi alhamdulillah kita diberi petunjuk oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk menyadari talabul ilmi. Dengan talabul ilmi ini kita menjadi tahu ilmu yang sudah hilang jadi jelas bagi kita. Kita lanjutkan ucapannya beliau. Qala al-Imam Ibn Mas'ud, ala la yukallidanna ahadukum dinahu rajulan, in amana aman wa in kafara kafara, fa in kuntum la budda mu'takidin atau muqtadina fa bil mayyit, fa inal hayya la yu'man alayhi al-fitnah. Abdullah Ibn Mas'ud, sahabat ini belum mengucapkan dalam kesempatan yang lain, belum mengatakan, janganlah kalian taklidkan agama kalian kepada seseorang yang masih hidup. Karena jikalau orang yang kita ikuti itu beriman, kita akan beriman. Tapi kalau jikalau yang kita ikuti kafir, kita akan ikut kafir. Jangan, jangan seperti itu. In kuntum muqtadin, jikalau kalian memang harus mengikuti, maka mengikutilah kepada orang yang sudah mati. Karena orang yang masih hidup itu tidak aman dari apa? fitnah. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an, Al-Imam Ibn Mas'ud mengucapkan kata-kata ini karena di antara sebab hilangnya agama dikarenakan taklid. Orang kalau sudah mentaklidi seseorang, si fulan namanya, saya taklid kepada guruku. Penyakit ini menyebabkan umat lemah dalam tholabul ilmi. Ini dia. Dan ini penyakit yang ada pada umat Islam. Mereka taklid kepada individu. Seorang ustaz tertentu atau kiai tertentu. Akibatnya dia tidak bergeming untuk thalabul ilmi. Atau umat Islam taklid pada satu organisasi atau taklid pada satu lembaga tertentu. Akibat taklid yang ada pada dia, dia tidak mau thalabul ilmi. Akibat taklid, akhirnya ketika yang ditaklid disesat, umat pun ikut apa? Sesat. Karena umat tidak suka thalabul ilmi. Bahkan sampai tingkatan parah di zaman sekarang ini, para guru-guru mereka, tokoh-tokoh mereka malah justru membodohi umat. Bagaimana caranya umatnya itu jadi orang-orang yang tetap bodoh? Karena kalau orang yang bodoh itu gampang untuk diatur. Kowe percaya baik kami aku ya, surgamu urusanku kok. Diajari seperti itu. Ini pembodohan yang menyebabkan orang itu jahil dengan ilmu agama, yang pada ujungnya Islam hilang, yang dia tahu Islam itu si A. Tok. Sesat atau enggaknya, enggak tahu. Yang penting Islam itu. Terjadi zaman sekarang ini. Orang kalau ditanya Islam, tidak menjawab dengan dalil, tetapi menunjukkan salah satu tokoh yang dia sendiri tidak tahu benar atau tidaknya ajaran orang tersebut. Disebutkan oleh imam ulama yang lainnya, Abdullah Ad-Dailami rahimahullah ta'ala, inna awwal dhiyabiddin tarkus sunnah, sesungguhnya yang pertama kali menyebabkan agama ini hilang adalah umat meninggalkan sunnah. Yathabuddin sunnatan. Agama ini akan hilang satu sunnah demi sunnah. Kama yadhabul habl quwatan. Sebagaimana hilangnya tambang satu helai demi helai. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an, kita sudah tahu bahwa agama Islam ini adalah sunnah Nabi, yaitu pengertian sunnah secara umum. Apapun yang diajarkan Nabi, akidah atau hukum atau amalan ibadah, itulah masuk pada lafaz sunnah secara apa? Umum. Ittiba Rasul, mengikuti Rasul itu disilakan lain dengan ittiba sunnah, mengikuti apa? Sunnah. Ini hilang. Kalau pendidikan ittiba sunnah hilang, maka berarti agama telah hilang. Perhatikan kesini kaum muslimin rahimakumul jami'an. Seperti yang tadi kami sampaikan di depan, manusia di zaman sekarang ini, mereka berislam tetapi meninggalkan Islam. Kenapa? karena mereka berislam tidak ada dorongan ittiba'us sunnah. Ini sebabnya. Tidak ada dorongan apa? Ittiba'us sunnah. Akhirnya mereka memang beribadah. Akhirnya mereka memang beraktivitas dalam melakukan aktivitas religius. Tetapi hakikatnya mereka meninggalkan Islam. Karena dia tidak lagi ada selera ittiba'us sunnah. Yang dilakukan oleh dia adalah ittiba'ul bid'ah. Bisa dipahami kaum muslimin? Ya. Sebagaimana yang terjadi di umat ini kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Disebutkan hal ini oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Qala rahimahullahu ta'ala. Sahibul bid'ati ma yazdadu min Allah istihadan wa siyaman wa salatan illa isdada min Allah bu'dan. Tidaklah seorang ahlul bid'ah itu dia berusaha bertambah dekat dengan Allah dengan puasanya, dengan sungguh-sungguhnya, dengan sholatnya, kecuali semakin menjauhkan dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul bid'ah wa kaum muslimin yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi, dia berjuang, semakin dia berjuang itu semakin jauh dari Allah, karena perjuangannya itu untuk bid'ahnya. Dia semakin sholat, dia semakin puasa, bukan sunnah yang diperjuangkan oleh dia, tetapi bid'ah yang dia usung, yang dia gembar-gemborkan. Maka tidaklah dia semakin beraktivitas kecuali semakin menjauhkan diri dia dari Allah, semakin Islam itu hilang. Bisa dipahami kaum muslimin? Ya. Kenapa? Karena dia tidak ittiba'us sunnah. Islam itu ittiba'us sunnah. Ketika dia sudah tidak ittiba'us sunnah, bahkan dia yang dilakukan adalah bid'ah-bid'ah, semakin dia beribadah dengan bid'ahnya, semakin sunnahnya hilang. Berarti semakin Islamnya hilang. Semakin ahlul bid'ah beribadah, berusaha, semakin dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak menjalankan sunnah sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini seperti disebutkan oleh Imam Ayyub As-Sakhtiyani, mazdada sahibu bid'atin istihadan illa isdada min Allah bu'da. Tidaklah ahlul bid'ah bertambah sungguh-sungguh dalam ibadahnya kecuali akan bertambah jauh dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mengerikannya yang namanya apa? Bid'ah, Bapak. Itu mengerikannya itu. Bukan semakin dekat dengan Allah, tapi semakin apa? Jauh. Coba perhatikan di sini. Misal, saya kasih contoh. Orang yang memiliki i'tiqad wajib mengikuti sunnah dan memperjuangkan sunnah Nabi, maka semakin dia berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah pada sholat 33 kali, semakin dia melakukan sholat-sholat sunnah, tetapi i'tiqadnya mengikuti sunnah Nabi, maka semakin dia dekat dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia menghidupkan Islam. Bedanya dengan bid'ah wa kaum muslimin, dia tidak ada keinginan ittiba'us sunnah. Kalau diajari supaya mengikuti sunnah, malah marah. Apa-apa sunnah, apa-apa sunnah. Malah kesubak. Domai singajak meng sunnah. Orang ini yang dilakukan adalah bid'ah ini, bid'ah ini, bid'ah ini. Semakin dia beribadah, semakin dia melaksanakan bid'ahnya. Semakin dia ngotot dalam zikirnya, semakin dia ngotot dalam sisi dananya, pikirannya, dibesar-besarkan bid'ahnya, itu semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat sekarang organisasi, lembaga, partai yang mereka terjerumus pada hizbiyah, bukan sunnah yang mereka perjuangkan, tetapi membesarkan organisasinya atau kelompok yang dibikin oleh seorang tokoh gurunya, atau mungkin membesarkan pondoknya yang dibangun di atas hizbiyah, sehingga yang ada otak dia adalah bagaimana panji-panji kami meninggi, bagaimana ajaran guru kami ini langgeng, bagaimana caranya pemahaman guru ini yang akan tersebar, bagaimana bid'ah ini supaya hidup. Itu aja yang dipikirkan. Semakin rodanya aktif, maka semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami kaum muslimin? Ini dia. Maka sekali lagi beliau mengatakan, hilangnya Islam adalah dengan hilangnya ittiba'us sunnah. Seperti kaum Nasoro yang tadi kami sampaikan di atas, ketika umat sudah meninggalkan sunnah, itu artinya meninggalkan sebagaimana Nasoro meninggalkan agamanya Isa. Kenapa kaum Nasoro di zaman dulu meninggalkan agamanya Nabi Isa? Kenapa? Karena munculnya bid'ah-bid'ah di antara mereka, sampai pada tingkatan menghalalkan yang haram diikuti oleh umatnya, mengharamkan yang halal diikuti oleh umatnya. Di zaman sekarang ini pun seperti itu. Tokoh yang menghidup-hidupkan bid'ah dielu-elukan, diikuti, didanai, disokong secara emosional kebutuhannya, disokong dengan berbagai macam hal, tetapi yang menyerukan kepada sunnah malah diingkari, yang mendakwahkan tauhid malah dibenci, disebut Wahabi. Jangan ikut-ikutan madhab Wahabi. La haula wala quwata illa billah. Dengan itu syaitan memasukkan kesyirikan melalui mereka. Kalau dulu Trinitas, kalau dalam musibah yang menimpa kaum muslimin, bahkan Nabi kita dikatakan sebagai Tuhan, walaupun tidak secara nyata, belum, nanti akan ada secara nyata. Sekarang ini sudah ada bait syair yang menjunjung Nabi sampai tingkatan, engkaulah seorang yang bisa menghilangkan keluh kesah, engkaulah yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami, dan melalui engkaulah segala apa yang kami harapkan akan bisa terpenuhi. Ada baik-baik syair yang seperti didendang-dendangkan oleh umat Islam sampai hari ini. Ini kesyirikan-syirik akbar menuhankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam Islam. Dari terjemahnya antum paham bahasa Arabnya? Hah? Dengan wahai Rasul, segala apa harapkan tercapai, dan hanya Allah semata yang bisa menghilangkan mara bahaya dan malapetaka yang menimpa kita. Tetapi hal ini dibelokkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semakin dia berdakwah bukan mendekatkan diri kepada Allah, tetapi semakin dia berdakwah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dai ini berbicara, semakin mematikan sunnah dan menghidupkan bid'ah. Kalau demikian bahaya tidak apa-apa? Bahaya sekali. Yang terakhir, sudah masuk asar. Berapa menit? 10 menit lagi. Ya. 5 menit lagi. 5 menit lagi, Bapak. Masih sabar atau cukup sekian? 5 menit ke depan silakan dengan selonjor, enggak masalah. Kalau tadi katanya melas teman ya, tekuk baik. Monggo, Pak. Selonjor enggak apa-apa. Dengan saya kok enggak apa-apa. Ya. Apakah ada dalil yang melarang selonjor, Bapak? Itu termasuk adab saja. Ya, supaya jangan menjulurkan kakinya ke sang pemberi ilmu. Ya. Bagi yang di belakang kan, di belakang punggung orang, Pak. Apalagi dengan saya, enggak masalah lah. Mau sandaran juga enggak apa-apa. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Yang terakhir kami sebutkan di sini ucapan Ibnu Amr, qala mabtudi'at bid'atun illa zadat mudiyya wa la turikat sunnatun illa zadat hawiyya. Tidaklah bid'ah itu dihidup-hidupkan kecuali akan semakin merbak bertambah. Tidaklah satu bid'ah itu dihidupkan, dimunculkan, itu enggak mati, tapi bertambah dari sisi jumlah pengikutnya dan modifikasi tambahan-tambahan berikutnya. Bid'ah itu hasil jerih payah manusia. Bid'ah itu hasil perasaan manusia. Kalau manusia yang melakukan banyak, perasaannya bertambah jumlahnya. Oh, kayaknya kurang mantap, tambah kiye maning yo. Yo tambah maning. Besok sudah dilakukan lama, ketone kurang mantap, tambah maning ya, tambah maning. Itu yang namanya bid'ah. Karena tidak ada peraturan baku bid'ah harus seperti ini, enggak ada. Siapapun boleh membuat bid'ah. Anda kurang puas, ya ngono tambahi maning sekarepmu. Akhirnya bid'ah itu bermodifikasi, bertambah banyak pelakunya dan bertambah coraknya. Oh belum ya. Perhatikan. Adapun kalau sunnah, wala turikatit sunnatun ila zadahawiyah, dan tidaklah satu sunnah ditinggalkan kecuali akan bertambah hilang sunnah-sunnah yang lain. Ini dia. Sehingga meninggalkan sunnah itu berbahaya ya kaum muslimin. Hilangnya sunnah di tengah masyarakat kita itu dulu-dulunya dihilangkan 1, 2, 3, 4, 5, akhirnya hilang. Itu dia. Hilangnya sunnah dengan sebab ini. Sehingga kalau kita berani meninggalkan sunnah satu persatu, akan kita tanyainya dengan ketika suatu saat nanti tengi seorang Haji Maning sudah berapa sunnah yang dia tinggalkan. Ini dia. Adapun kalau bid'ah dilakukan satu kali akan bertambah apa? Menyebar. Artinya di sini wa kaum muslimin, di akhir zaman nanti orang akan lupa dengan sunnah, bahkan tidak tahu sunnah. Yang akan ditahu sama mereka adalah apa? Bid'ah. Sebagaimana agama-agama terdahulu. Cuman bedanya kalau agama Nasoro hilangnya total. Tidaklah diutus Nabi kita alaihi salatu wasalam kecuali sudah tidak ada lagi agama Nabi Isa sama sekali. Adapun kalau Islam hilang, di mana-mana sunnah hilang, tetapi ada jaminan di tengah-tengah umat Nabi kita akan selalu bermunculan tokoh-tokoh yang gigih dalam membela sunnah sampai akhir zaman. Hilang di negeri kita bukan berarti hilang dari muka bumi ini sunnah secara total. Nabi kita mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti yaumul qiyamah atau hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dhalik. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasalam, akan terus menerus di tengah umat-umatku ta'ifatun min ummati, sekelompok kecil dari umatku, beberapa orang dari umatku yang mereka memperjuangkan as-sunnah. Maka walhamdulillah ada jaminan seperti ini sehingga kita tidaklah kehilangan sunnah secara total, tetapi sunnah hilang di mana-mana karena kejahilan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan bisa difahami oleh kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.